الله وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. Dan jika kalian menceraikan talak istri kalian, mereka telah memasuki sampai kepada waktunya, ajalnya. Fa'amsikuhun nabi ma'ruf. Tidaklah, kalau kalian mau memegangnya kembali sebagai istri, kalian pegang dengan ma'ruf, dengan baik. Atau serihuhun, kalau kalian tidak melepasnya, lepas pula dengan yang baik. Dan jangan kalian pegang mereka sebagai istri dengan dirar yang merugikan mereka, yang membuat kalian zalim, melampaui batas, dan yang melakukan itu dia telah zalim terhadap dirinya sendiri. Jangan kalian jadikan ayat-ayat Allah sebagai permainan, dan ingatlah kenikmatan Allah kepada kalian serta yang Allah turunkan dari kitab dan hikmah sebagai mau'izah, nasihat bagi kalian, dan bertakwalah kalian kepada Allah. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah mengetahui segala sesuatu. Ayat ini seperti tadi masih bimbingan Allah atau hukum yang Allah jelaskan tentang firaq, perceraian antara suami istri. Fabalaghna ajalahunna, kalau kalian talak istri kalian dan mereka mencapai ajalnya, yaitu ijma para ulama menunjukkan maknanya mendekati. Fabalaghna ajalahunna artinya mendekati batas akhir iddahnya. Karena ayat menyebutkan adanya khiyar, adanya pilihan. Allah berikan pilihan kepada suami. Fa'amsikuhunna bima'ruf aw sarrihuhunna bima'ruf. Ima kalian pegang, tetap istri dengannya, apa kalian pisah, kalian lepas dengan baik. Pilihan ini berarti masih dalam masa iddah, masih dalam ajal, waktu. Karena kalau yang dilihat secara letterless, secara lahirnya, fabalaghna ajalahunna, si wanita atau istri sudah mencapai batas waktu terakhir iddah. Ketika itu suami sudah tidak punya pilihan, mau tidak mau lepas istrinya. Tapi di sini Allah beri pilihan, imma dipegang atau dilepas dengan baik. Berarti yang dimaksud mencapai ajal, mendekati waktu selesainya iddah. Fa'amsikuhunna bima'ruf, kalian pegang, kalian tetap beristri dengannya dengan cara yang ma'ruf, yaitu kalian tunaikan kewajiban kalian sebagai suami. Hak-hak dia sebagai istri kalian tunaikan dengan baik. Oleh sebab itu, sekelompok dari para ulama menyebutkan termasuk dari memegang dengan baik, dengan ma'ruf, bahwa seorang suami kalau tidak mendapati infak kepada istrinya, infak yang layak, waktu dan daerahnya tentu berbeda-beda tergantung daerah masing-masing. Kalau seorang suami tidak lagi mampu untuk memberikan infak ayah kepada istrinya, maka hendaklah dia melepasnya dengan baik. Diceraikan dengan ma'ruf, dikembalikan dengan hormat kepada keluarganya. Karena dia tidak bisa lagi menunaikan kewajiban dia sebagai suami untuk mencukupi kebutuhan nafkah, kebutuhan ekonomi istrinya. Yang tidak melakukan ini, mereka sebutkan berarti dia tidak melakukan yang ma'ruf, telah keluar dari batasan ma'ruf, padahal Allah perintahkan untuk ma'ruf. Bahkan kalau dilanjutkan hubungan seperti itu, sementara yang laki suami tidak memberi belanja dengan baik, dengan ma'ruf kepada istri, ada soror, ada dampak kerugian yang dipikul oleh istrinya, maka hakim dalam hal ini, pemerintah, turun tangan dan memisahkan di antara keduanya. Ini diceraikan oleh hakim. Dan mereka berhak. Dalam perkara-perkara semacam ini, perlu campur tangan pemerintah. Karena sebagian orang lain, wal'iyadzubillah, sebagian suami tidak punya tanggung jawab dan tidak punya rasa iba atau kasihan kepada istrinya. Tetap saja dia pegang, sementara dia tidak memberikan nafkah yang ma'ruf, yang baik kepadanya. Perlu campur tangan pemerintah sehingga dipisahkan di antara dua pasangan sendiri. Hal itu, kata para ulama, karena susahnya ekonomi, atau mereka sebutkan al-ju', lapar, ya tentunya bukan hanya lapar yang dimaksud, tetapi yang lebih dominan masalah makan. Masuk di situ sandang, pangan, papan. Tapi terutama masalah makan, la sabra alai, tidak ada yang bisa sabar. Siapa yang kemudian tahan untuk terus-menerus memikul beban lapar? Oleh sebab itu dipisahkan. Demikian pendapat madhab Imam Malik, Syafi'i, Ahmad, Ishaq, Abu Thur, Abu Ubaid, Yahya Al-Qattan, juga Imam Abdurrahman Ibn Mahdi, rahimahumullah. Bahkan ini dinyatakan oleh Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib dan Abu Hurairah dari kalangan sahabat radhiyallahu anhu. Juga pendapat Sa'id bin Musayyib dari para tabi'in. Dan kata Sa'id bin Musayyib, dipisahkan atau dipisahkan oleh hakim, kata beliau, inna dalika sunnah. Yang demikian itu sunnah. Kalau suami sudah tidak lagi bisa mencukupi nafkah istrinya dengan ma'ruf. Namun, sebagian para ulama seperti Ats-Tsauri rahimahullah dan Ahnaf, Abu Hanifah berpendapat pasangan ini tidaklah dipisahkan, sehingga yang diminta istri itu bersabar menghadapi atau menjalani hidup dengan suami yang seperti itu. Adapun belanja atau nafkah menjadi utang atau tanggung jawab suami kepada istrinya, dan itu dengan catatan hakim. Artinya akan ditulis dan dicatat oleh pemerintah bahwa fulan bin fulan berutang kepada istrinya selama sekian bulan, mulai bulan ini, tahun ini, karena dia tidak bisa memberikan nafkah dengan baik kepadanya. Diriwayatkan ini pendapat apa, Ibnu Rabah, Al-Zuhri, tadi Sufyan Ats-Tsauri dan beberapa ulama ahnaf. Mereka sebutkan dalam ayat Allah sebutkan wa in kana du usratin fa nadiratun ila maisara. Kalau seseorang itu punya kesulitan, tidak bisa bayar dengan baik, maka hendaklah diberi waktu sampai dia mampu. Diberi waktu sampai dia punya kelonggaran rezeki. Juga firman Allah wa ankihul ayama minkum washolihina min ibadikum. Allah perintahkan atau Allah anjurkan untuk menikahkan orang-orang miskin atau fakir dan kalangan muslimin yang saleh. Maka mereka sebutkan tidak benar kalau kemudian kefakiran itu menjadi sebab terpisahnya atau terceraikannya hubungan antara suami dan istri. Ini pendapat sebagian para ulama. Tetapi di riwayat Bukhari jelas disebutkan taqulul mar'atu imma an tutaini wa imma an tutalliqani. Seorang istri itu boleh atau berhak menuntut dengan cara yang ma'ruf. Kalau dia tidak mendapati apa yang menjadi haknya, dia katakan kepada suaminya, imma an tutaini, imma kamu beri saya makan, yakni diberi nafkah yang baik, yang layak, atau kalau tidak, ceraikan dengan yang baik pula. Dan ini nafs, lafaz yang yang menjelaskan dalam permasalahan ini, menguatkan pendapat jumhur ulama, Imam Malik, Syafi'i, Ahmad, dan yang lain-lain termasuk tadi Umar, Ali, Abu Hurairah, bahwa kalau memang suami tidak bisa memenuhi nafkah dan belanja istri, dipisahkan. Kalau tetap dia ngeyel, tetap dipegang istrinya, dan itu merugikan dia, hakim yang turun tangan untuk memisahkan keduanya. Seperti kata mereka, al-ju' la sabra alaih. Lapar itu tidak ada yang bisa sabar kepadanya. Apalagi ini salah satu tujuan mulia dari pernikahan. Salah satu dari tujuan pernikahan, yaitu dicukupi nafkah si wanita. Diberi belanja yang ma'ruf. Kalau itu tidak tercapai, maka apa yang bisa dipertahankan dari hubungan keluarga tersebut? Wallahul musta'an. Kemudian yang kedua, Allah sebutkan au sarrihuhunna bi ma'ruf, atau lepaskan dengan cara yang ma'ruf, yang talak. Talaklah, cerai dengan cara yang ma'ruf. Wala tumsikuhunna dhiraran lita'tadu, dan jangan kalian pegang mereka untuk memadharatkan mereka, para istri. Dengan itu kalian telah melampaui batas. Disebutkan dari dilihatkan oleh Imam Malik dari Thawr ibn Zaid ad-Dili rahimahullah, bahwa seseorang dulu menceraikan istrinya kemudian murojaah kembali memegang atau beristri dengannya, sementara dia enggak punya hajat. Dia sudah tidak cinta, dia sudah tidak senang dengan perempuan ini. Tapi tetap dia gak mau melepas, dia ambil kembali. Tetap di bawah dia sebagai istrinya. Sehingga posisinya dipegang dalam artian karena cinta, karena senang, tidak ada pada diri suami itu, dilepas pun dia enggak mau. Istilah orang, hidup segan mati tak mau. Tapi yang si perempuan, dilepas tiga, dipegang, artinya diperistri, dalam keadaan dia suami enggak senang dengan dia, enggak butuh. Beda seorang suami yang butuh kepada istri itu, cinta, memberikan kasih sayang, bertanggung jawab, memberikan nafkah, lahir maupun batin, ada keharmonisan, ada mawaddah, ada rahmah di antara keduanya. Dengan suami yang gak ada rasa cinta dan mawaddah rahmah pada istrinya, tergantung nasib perempuan ini. Kata Thawr ibn Zaid, itu sengaja mereka lakukan di masa jahiliyah untuk memadorotkan wanita, dan banyak hal itu di masa jahiliyah. Wanita selalu jadi korban kezaliman. Maka Allah turunkan ayat ini. Wala tumsikuhunna firaran lita'adadu. Jangan kalian pegang dia. Artinya beristri dengannya. Untuk memadorotkan dia, istri. Dengan itu kalian telah melampaui batas. Wama yafal dzalika faqad zalama nafsah. Yang tetap melakukan itu berarti dia telah mendolimi dirinya sendiri. Demikian Allah berikan mauidah kepada kaum mukminin. Barang siapa yang menyalahi ini, kata Imam Az-Zujjaj rahimahullah, berarti dia telah menawarkan atau membuka dirinya untuk mendapat azab Allah, karena dia telah melampaui batas yang diajarkan oleh Allah. Wala tattakhidhu ayatillahi huzwa wasarrihuhunna bima'ruf wala tattakhidhu ayatillahi huzwa. Dan jangan kalian jadikan ayat-ayat Allah sebagai permainan. Huzwa artinya jangan kalian jadikan hukum Allah sebagai buruan. Jangan kalian jadikan permainan di mana seseorang tidak punya keseriusan, tidak bersungguh-sungguh. Dilarang dan diancam oleh Allah. La tattakhidhu ayatillahi huzwa. Jangan kalian jadikan ayat-ayat Allah sebagai bahan permainan. Karena ayat-ayat Allah, hukum-hukum Allah, syariat Allah semuanya mulia. Semuanya butuh kesungguh-sungguhan dan keseriusan. Kata Abu Darda radhiyallahu an, lihat jahiliyah, seorang suami menceraikan istrinya, kemudian dengan enaknya dia katakan, aku menceraikan dia, buruk saja, main-main saja, nggak sungguh-sungguh. Dia ceraikan, kamu saya cerai, saya ceraikan istri saya, atau saya talak. Demikian pula biasa mereka memerdekakan budak juga dengan main-main. Kamu saya merdekakan, saya bebaskan. Senang budaknya. Dia tahu, main-main, tetap kamu budak. Disebutkan dari Ma'mar riwayat bahwa seseorang, atau maaf, di Muwatta' Imam Malik, bahwa seseorang bertanya kepada sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Ini tolak semraati ini atamarra. Sama datara alaih. Aku sudah mentalak itu 100 kali. Bagaimana pendapatmu? Wahai Ibn Abbas. Kata Ibn Abbas, tulliqat minka bisalah. Istrimu sudah terceraikan darimu dengan 3 kali cerai. Nah, 3 kali cerai, sudah lepas dari kamu. Sudah bukan istrimu lagi. Wa sab'un wa tis'un ittaqatta bi ayatillahi huzwa. Adapun yang 97 cerai kamu, itu kamu telah menjadikan ayat-ayat Allah sebagai permainan. Dan Allah mengancam di dalam ayat ini, jangan kalian jadikan ayat-ayat Allah sebagai permainan. Diriatkan pula oleh Imam Daruqutni dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bahwa dia dengar Rasulullah SAW mendengar seseorang yang menceraikan istrinya Batta, yang diceraikan 3, maka Rasulullah marah dan menyatakan tatiduna ayatillahi huzwa, atau di riwayat tatiduna dinallahi huzwa. Begitukah kalian jadikan ayat Allah sebagai permainan? Atau begitukah kalian jadikan agama Allah sebagai permainan? Di dalam Sunan Abi Dawud, Jami' At-Tirmidzi, dari hadis Abu Hurairah, Rasulullah SAW menyebutkan salatun jidduhunna jidd wa azluhunna jidd an-nikah wa salat wa raj'ah. Ada 3 perkara yang seriusnya adalah serius dan gurau-nya adalah teranggap serius, ya bisa jadi permainan. Nikah, pernikahan, talak, perceraian, dan rojiah, kembalinya suami kepada istri jika dia cerai dan belum habis masa iddahnya. 3 ini seriusnya serius, dan kalau dijadikan buroa, teranggap serius dalam syariat. Kalau orang bergurau kepada istrinya, kamu saya cerai atau kamu saya talak, dengan maksud bergurau, berjanji, tetap teranggap telah jatuh talak kepada istrinya. Tidak bisa dijadikan bahan permainan. Tidak semua perkara kemudian orang bercanda dengannya. Apalagi ini hukum Allah, syariat yang mulia. Allah sebutkan ancamannya. Jangan kalian jadikan ayat-ayat Allah sebagai permainan. Diriwayatkan pula dari Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Mas'ud, Abu Darda radhiyallahu anhum, mereka bertiga menyatakan salatun la mu'tha fihinna wal la'ibu fihinna jad. 3 perkara yang tidak ada canda, tidak ada main-main pada dia. Perkara yang bermain bercanda, maka dia teranggap serius. An-nikah, wa-talaq, wa-itaq. Pernikahan, perceraian, dan itaq. Membebaskan atau memerdekakan budak. Itu tadi disebutkan. Seorang dia menggurui budak, nah, kamu saya merdekakan, kamu saya bebaskan, teranggap serius. Sudah, bebas budaknya. Demikian pula nikah, dicanda, dibuat guyonan, dibuat canda, dibuat main-main. Nah, saya nikahkan kamu dengan anak saya Fulana bintu dan jatuh nikah. Dan ini perkara yang tidak boleh dibuat main-main. Seorang mukmin diperintahkan untuk memuliakan dan menjaga syariat Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk bergurau, bermain atau dijadikan candaan atau sandiwara. Perkara ini teranggap serius dalam syariat Allah. Wadzkuru ni'matallahi 'alaikum, dan ingatlah kenikmatan Allah kepada kalian. Kenikmatan Allah dengan diutusnya Rasul SAW menyampaikan Islam, dijelaskannya hukum-hukum syariat kepada kalian, dan hikmah tentang sunnah disampaikan oleh Rasulullah SAW menjelaskan Quran itu umdi. Demikian mau'idah agar kalian takut kepada Allah dan bertakwalah kalian kepada Allah. Suka ketahuilah bahwa Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Kemudian di ayat berikutnya 232 Allah sebutkan, wa idza talaqtumun nisa fa balaghna ajalahunna fala taquduhunna an yankihna azwajahun idza taradaw bainahum bil ma'ruf. Kalau kalian menceraikan istri kalian dan mereka mencapai susu ini atau hukum menyusui bayi, tidak menjadi kewajiban kecuali atas seorang bapak si bayi, atau kalau tidak ada kakek bapaknya bapak, atau ke atas mungkin kakeknya nggak ada, yang ada tuyutnya. Nah, terus ke atas bapaknya bapak terus ke atas. Demikian kata Imam Syafi'i, menjadi kewajibannya. Wa 'alal warits mithlu dzalik, mereka sebutkan itu berdasarkan firman Allah, wa 'alal warits mithlu dzalik. Dan juga insyaallah kita dapatkan firman Allah taala wa sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum. Hey, Nat. Thank you.